Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 29 Jumadil Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 11 Februari 2021 malam Jumat. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan hari ini kita akan membahas tentang di halaman 176. Kemarin kita membahas ayat di atas, yaitu di surat Al-An'am ayat 18. Surat Al-An'am, surat keberapa? Kapan? Surat ke-6. Nah, siapa yang mengatakan yang ke-8? Bisa jadi ada sesuatu. Nah, diperlukan doa-doa kebaikan membenarkan yang salah itu. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir." Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tapi khabir di sini adalah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Ya. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui apa saja yang tersembunyi. Dan di situ Al-Qahir itu adalah berkuasa. Dan kita membahas sekarang masalah Al-Qahir. Itu qawluhu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-qahiru ay al-ghalibu fawqa ibadihi wa hiya fawqiyatun ma'nawiyatun dhatiyatun. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah Azza wa Jal al-qahiru fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Dan ini kata-kata fawqa ini diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menjelaskan tentang apa? Sifat tingginya Allah Azza wa Jalla. Bahasanya maha tingginya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat-Nya dan apa? Makna. Sifat-Nya, zat-Nya dan maknanya semuanya adalah di atas hamba-hambanya. Tidak hanya kemudian difahami salah bagaimana banyak hal yang sudah kita pelajari, termasuk kesalahan orang-orang yang nyeleneh, menyimpang, menganggap bahwasanya tingginya Allah adalah maknawi saja, hanya simbolis saja. Tidak, tapi adalah dengan zat-Nya. Kemudian ini Al-Qahiru Ail-Ghalib. Maksudnya al-ghalibu yang mengalahkan atau yang menguasai atau al-ghalibu yang mengalahkan. Dan Al-Qahiru ini ada di dua ayat, surat Al-An'am ayat 18 dan surat Al-An'am ayat 61. Sama. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Awalnya sama. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini di surat Al-An'am ayat 18 dan 61. Ada dua ayat saja yang menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla Al-Qahiru. Dialah yang punya kekuasaan tertinggi. Al-Qahiru, kekuasaan yang tertinggi atas semua hambanya. Wa yursil 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang punya kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Ini menunjukkan tentang wahwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang mempunyai kuasaan yang tertinggi di atas semua hambanya. Di fawqa ibadi wahya Fokiyatun maknawiyatun datiyatun. Fokiyah sifatnya adalah di atas, baik itu secara maknawi atau datiyah, datnya. Artinya di situ ketika ada orang memberikan simbol, itu simbolnya tangannya dia berdoa menengadah ke atas, maka di situ juga apa? Sifatnya apa? Maknawiyah. Datiyah adalah memang datnya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Paham gak di sini? Nah, kemudian qauluhu di sini wa huwal hakimul khabir. Fal hakimu dzul hukmi wal hikmati. Wa amma qauluna dzul hukmi fa ma'nahu anna Allah lahul hukmu. Kama qala ta'ala lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Qasas. Surat Qasas berapa mas? Ayo, san. Jadi firman Allah Ta'ala wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui yang zahir maupun yang batin. Sedangkan fal hakimu, hakim di situ adalah dzul hukmi, yang mempunyai hukum. Wal hikmati, dan yang mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Wa amma qawluna, sedangkan perkataan kami, dul hukmi, yang mempunyai hukum, fa'manahu, maknanya adalah, annallaha lahul hukmu. Sesungguhnya bagi Allah, hukum. Artinya, seluruh hukum, itu adalah milik dari Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah itu hukum. Artinya, semua hukum adalah milik Allah Azza wa Jal. Wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un. Kalian semua kembali. Ini di surat Qasas ayat 88. Kemudian wa hukmullahi nau'ani qauniyun wa syar'iyyun. Nah, ini malam ini antum akan bisa memahami tentang hukmullahi. Hukum Allah ada dua sifat. Sifat qauniyun wa syar'iyyun. Qauniyun itu adalah universal, Mas. Antum tulis di situ. Dan ini sebagaimana di dalam kitab yang lainnya Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di kitab Al-Qawl Mufid ada kitab Tauhid juga membahas tentang hukum qauni dan hukum syar'i. Begitu juga qada. qada'u syar'i wa qada'u qawni. Sedangkan kauniyun itu adanya universal. Syar'iyun ini adalah secara syar'i. Artinya di sini kauniyun sifatnya berlaku umum, universal. Baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Berlaku untuk orang mukmin maupun orang kafir. Itu apa? Kauniyun, Mas. Sedangkan syar'iyun ini hukum Allah Azza wa Jalla yang berlaku hanya untuk apa saja yang Allah cintai dan untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Paham sampai di sini? Seperti apa? Syar'iyun, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan apa? Syahadat. Syahadatain. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan salat, zakat, puasa, haji. Untuk siapa itu semua? Untuk orang-orang muslim. Dan itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Sehingga ini tidak sifatnya universal. Bukan kauni, tapi syar'i. Itulah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Contohnya di sini. Bagaimana sekarang? Pandemi ini. Ya nasallahu alaihi wasallam ya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari musibah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslim. Kita melihat pandemi ini menyerang siapa? Orang muslim aja atau orang kafir? Umum. Maka ini sifatnya apa? Kauni. Seperti itu, Mas. Paham? Wa misalul kauni qaulullahi tabaraka wa ta'ala an akhi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Di surat Yusuf ayat 80. Yahkuma fahuna hukmu qawni ay yuqaddiru li dhalika ay yuqaddiru li dhalika. Ya. Jadi di sini antum lihat contoh dari kauni. Contoh dari kauni. Yaitu di surat Yusuf ayat 80. Di surat Yusuf ayat 80. Allah Azza wa Jal berfirman, ya, misalu qawni, contoh dari hukum yang sifatnya qawni, universal, itu adalah firman Allah Tabaraka wa ta'ala di ayat 80, falan abrahal arda hatta ya'dana li abi. Maka tatkala di sini falan abraha, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir hatta ya'dana li abi, sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Au yahkumallahu li, atau Allah memberikan keputusan terhadapku. Wa huwal khairul hakimin, dan dialah Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya dan yang memberikan keputusan sebaik-baik keputusan, sebaik-baik hukum. Nah, yahkuma di sini fahuna hukmu qawni. Yahkuma di sini adalah sifatnya apa? Qawni, universal, Mas. Ayu qaddiru li dhalika, yaitu Allah mentakdirkan yang demikian untukku. Paham sampai di sini? Nah. Sedangkan di sini dijelaskan contoh syar'inya. Wa ammal hukmu syar'iyyu famithlu qawlihi ta'ala fi suratil mumtahanah dalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim ay hukmuhu syar'iyyu wa qawluhu afa hukmal jahiliyyati yabghun syar'an wa man ahsum wa man ahsanu minallahi hukman syar'an. Nastamir. Jadi tentang hukum syar'i contohnya adalah di surat Mumtahanah. Dalikum hukmullahi. Yang demikian itu adalah hukum Allah. Yahkumu bainakum. Allah memberikan hukum kepada kalian di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Allah Maha Alimun. Allah Maha Mengetahui. Hakimun, Allah Maha Bijaksana. Di surat Mumtahanah ayat 10. Ay hukmuhu syar'iyyu. Hukum di sini adalah hukum syar'i. Yahkumu bainakum ay yahkumu hukmu syar'i. Paham enggak di sini? Hukum yang hanya Allah cintai, Allah sukai, dan diperuntukkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, tidak semuanya. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, syar'an, ini secara syar'i. Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah, dari Allah secara hukumnya. Ini syar'an juga. Ini apa? Bentuknya syar'an. Karena apa? Semuanya yang Allah cintai. Bukan sifatnya universal, tapi yang Allah cintai. Amma qawluhu ta'ala, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ini di surat At-Tin ayat 8. Fasyar'an wa qawnan. Ini di surat At-Tin. Tidakkah bagi Allah Azza wa Jal, ya, tidakkah Allah Azza wa Jal, bi ahkamil hakimin adalah zat yang paling bisa memberikan hukum. Hukum, sebaik-baik hukum. Bi ahkamil hakimin. Sebaik zat yang memberikan hukuman. Ya, ini bi ahkamil hakimin. Ini termasuk ya, hukum syar'i dan hukum kauni. Wa ala kulli halin, al-hukmu kauniyun wa syar'iyun. Ini apapun kondisinya, hukum syar'i, hukum itu ada dua, qauniyun dan syar'i. Wa amal hikmatu fatakunu fil qauni wa takunu fil hukmi syar'i. Fama min hukmi yahkumullahu bihi illa fama min hukmin yahkumullahu bihi illa wa huwa mutabiqun lil hikmati tamaman sawa'un kana hadzal hukmu qawniyan aw kana syar'iyan. Sedangkan hikmah artinya hikmah yang bisa di dalam hal penjelasan tentang kenapa harus universal dan kenapa hukum syar'i, maka fama min hukmi yahkum fama min hukmin yahkumullahu bihi illa wa huwa mutabiqun lil hikmati tamam. Tidaklah ada hukum dari hukum Allah Azza wa Jalla kecuali pasti hukum tersebut berkesesuaian dengan hikmah yang sempurna. Sesuai dengan hikmah yang sempurna. Contohnya sekarang, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan antum bisa duduk di majlis ilmu, bisa mengikuti kajian, bisa memahami ini dan itu. Itu adalah apa? Keputusan Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Allah mentakdirkan kita untuk berada di majlis sekarang ini adalah termasuk apa? Lil hikmati tamaman, mutabikun lil hikmati tamaman, yang berkesesuaian dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana hikmah itu adalah hikmah yang sempurna. Paham sampai sini? Sehingga jangan pernah mengeluh ketika kajian. Jangan pernah antum sia-siakan ketika antum bisa mendapatkan kajian. Ima dengan sibuk dengan HP, ngomong sendiri, hehehe, tidak fokus, ngantuk, capek, penat, letih, lesu. Itu harus diperangi. Dengan cara apa? Dengan cara memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan untuk menjadi fokus. Paham saya di sini? Nah. Sawan kana hadal hukmu qawniyan au kana syar'iyan. Ini berlakunya baik ini hukum qawni atau hukum syar'i. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ya, memberikan sesuatu kepada hambanya, pasti itu ada hikmah di balik itu semua. Di balik ketika Allah Azza wa Jalla itu memberikan pandemi, pasti ada hikmah di balik pandemi. Di balik Allah itu di balik seorang itu diberikan sakit oleh Allah Azza wa Jalla, maka saat itu pula apa, orang itu diminta untuk mawas diri, untuk belajar sabar, untuk tidak mengeluh dan senantiasa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan. Wa ma hiya al-hikmatu? Apa yang hikmah itu apa? Al-hikmatu wad'u syai'i ya mawdi'ahu al-la'iqa bihi bihaitsu Sekarang pertanyaannya, wa ma hiya al-hikmatu? Hikmah itu apa toh? Hikmah itu apa? Al-hikmatu wad'u syai'i mawdi'ahu al-la'iqa bihi. Bihaitsu la yaqulu al-aql laitahu lam yudha' huna. Hadhihi hiya al-hikmatu. Ay wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama adalah wad'u syai' di mawdi'ihi al-munasibi. Faham siapa ini? Jadi, hikmah itu apa? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada kedudukan yang layak baginya. Di mana la yaqulul aql. Akal itu tidak berpendapat. Laitahu lam yudha'huna. Seandainya dia itu tidak diletakkan di sini. Artinya apa? Menyalahkan. Akal itu ada sesuatu yang tidak pas dengan dia, dia akan menyalahkan. Kalau menyalahkan, berarti itu belum hikmah. Imma itu belum hikmah karena dia itu belum faham, tidak belajar, tidak punya ilmu, jahil, atau memang sengaja untuk menentang kebenaran. Sehingga di situ apa? Ketika akal mengatakan laitahu lam yudha'huna, seandainya itu tidak diletakkan di sini, mengkritik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, contohnya misalnya, wah itu sekolahnya tinggi-tinggi, ternyata sekarang buka warung, misalnya jualan nasi. Ya. Jualan akekah. Gayanya sih punya titel ini. Jualan nasi misalnya. Subhanallah. Ya. Apakah ini kemudian sesuai dengan laik biaklihi? La. Itu tidak sampai di akalnya dia. Dia tidak mengatakan seperti itu ketika dia memahami kontekstual husnudzon dia kepada Allah Azza wa Jalla tinggi. Kenapa? Dia belum tahu akhir kehidupan dia itu bagaimana. Dan kebaikan yang asasi itu dari sisi mana? Ketika dia memikirkan kebaikan itu hanya dengan pertimbangan duniawi, oh, kalau saya usahanya ini harusnya dapatnya segini dong. Ya. Kalau saya punya titel ini harusnya saya kerjanya di situ dong. Seperti itu. Ya. Ini enggak ada istilahnya, seolah-olah akal itu akan senantiasa mengkritiki itu. Tidak akan bisa terima. Tapi sesungguhnya hikmah kalau kita meletakkan frame cara berpikir kita dengan sesuatu yang pas, oh iya fulan itu ya. Lulusan kehutanan. Sekarang hutannya jadi kitab. Misalnya. Apakah itu pas menurut pemikiran mereka? Kita katakan, ya pas-pas aja. Karena Allah berkehendak seperti itu. Ya. Karena bisa jadi di situ ada kebaikan yang dia dapatkan ketika dia kuliah di kehutanan, akan bisa diterapkan ketika dia mengajarkan kitab-kitab tersebut. Begitu juga akan dimudahkan dia untuk mendapatkan. Kalau memang di situ Allah kehendaki ilmu-ilmu yang dulu itu bermanfaat, pasti Allah mudahkan untuk kembali lagi ke hutan. Ini contoh aja mas. Ya. Anak tidak mengatakan tentang orang lain. Ini terjadi pada anak di diri anak sendiri. Walillahilham. Wallahu alhamd. Naam. Sehingga di sini jangan dipikir kayak misalnya, apakah orang lulusan kehutanan bisa bekerja di Telkom, IT? Gak mungkin. Kata siapa gak mungkin? Kan antum yang berkata seperti itu. Tapi ketika di situ ada hikmahnya, kenapa saya harus ke situ? Kenapa orang lulusan kehutanan harus kerja di Telkom? Karena agar Allah Azza wa Jalla itu menjadikan orang yang tidak minta-minta dicukupi dengan cara apapun. Ingat itu, Mas. Itu salah satu yang ana pegang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semua. Kalau kita ingin mencukupi diri tanpa meminta-minta, pasti Allah cukupi. Tapi kalau kita sudah minta-minta, maka saat itulah akan ada di balik hadis Nabi SAW, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Akan orang yang senantiasa minta-minta kepada orang lain, maka Allah akan jadikan dia datang pada hari kiamat tidak ada seonggok daging pun di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita itu istighni, ya, diri kita itu merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Paham sampai di sini? Dan tidak ada di sisi Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hikmah, maka itu pasti pas. Gak mungkin meleset. Gak mungkin salah. Paham sampai di sini? Jadi jangan diukur dengan pola pikir kita yang terbatas. Kita gak tahu. Nah, ini yang tentang hikmah. Jadi hikmah ini adalah ai wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu di tempatnya, di posisi yang pasnya. Tapi kita tahu posisi pasnya kita ketika kita meyakini khusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dan apa? Sabar terhadap takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita bahas di mana? Di kitab apa? Al-Qaul Mufid, ada kitab di Tauhid. Paham dari sini? Nah. Summa i'lam anna al-hikmata naw'ani. Ketahuilah bahwasanya hikmah itu ada dua macam. An-na'ul awal, macam yang pertama, hikmatu qawni syai'i ala hadal wajhi. Hikmah yang ya bentuk sesuatu itu berdasarkan ala hadal wajhi, dalam hal istilahnya, kalau misalnya dikatakan, kalau yang pertama tadi hikmatu qawni syai'i ala hadal wajhi, hikmah dari penampakan sesuatu ini berdasarkan perwujudannya. Artinya penampakan yang bisa dilihat. Yang kedua, al-ghayata min hadha syai', itu ghayah. Ghayah itu artinya tujuan. Artinya apa yang hendak ingin dicapai dari sesuatu ini. Sampai sini, hikmahnya apa? Misalnya, hikmah orang berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, itu adalah hikmah apa? Yang kedua, na'uthani, al-ghoyah. Sampai sini. Kalau yang ini, yang pertama tadi, hikmatu qawni syai' ala hadal wajh. Artinya apa? Hikmah sesuatu itu berdasarkan apa yang ada dialami saat itu. Oh, itu hikmahnya seperti itu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh. Fa kaunu syai'i ala hadzal wajhi, yani suatu syai' fa manahu limadha kana al-adamiyyu qa'iman ala qadamaini. Ala qadamaihi wa ra'suhu fawqu. وكانت البهائم بالعكس. ولماذا كان الليل ولماذا كان الليل مظلما؟ كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهل مجرا وهو موافق تماما للحكمة. Nah, ini contoh hikmah yang pertama. Itu kondisi sesuatu itu berdasarkan penampakannya. Itu ada wujudnya, ya seperti itu hikmahnya. Makanya contoh di sini adalah suratu syai'i. Suratu syai'i, gambaran sesuatu. Apa mas? Gambaran sesuatu atau bentuk sesuatu. Famanahu maknanya adalah limadza kana al-adamiyyu qa'iman 'ala qadamayhi. Kenapa anak keturunan Nabi Adam, Bani Adam ini berdiri di atas kedua kakinya? Wa ra'suhu, sedangkan kepalanya fauqu, paling atas. Wa kanatil baha'im, sedangkan hewan ternak itu apa? Bil'aks, sejajar dengan kakinya atau badannya. Paham sampai sini? Kita dengan badan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sedangkan bahaim, hewan ternak, bisa jadi di sejajar dengan badannya. Ketika dia sejajar, sejajar. Nah, walima kana lailul mudliman, kenapa malam itu gelap? Dan kenapa siang hari itu bisa dilihat terang? Wahalu majaran, dan itu seterusnya seperti itu. Posisi-posisi yang bisa dicari. Dan kenapa ada orang yang ngantuk, mas? Ada orang yang tidak ngantuk. Ya. Ada orang yang kajian dan tidak ada yang kajian, misalnya. Itu juga ada kaitannya dengan apa? Ini yang pertama ini, mas. Wa huwa muwafiqun tamaman li hikmati, dan ini sesuai dengan apa? Kesempurnaan yang ada pada hikmah. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang yang tidurnya merotol. Merotol itu harusnya dia tidur, waktunya orang tidur dia ikut tidur, tapi dia melek. Jadi kalong. Ya kan? Nanti ketika orang lain bangun, dia yang tidur. Ini kontroversi, mas. Ya. Ini di luar kebiasaan. Biasanya orang-orang di luar kebiasaan, maka dia adalah manusia luar biasa. Manusia luar biasa. Yang harusnya dia tidak ngantuk, maka jadi ngantuk. Dia luar biasa. Karena kebiasaannya seharusnya tidak ngantuk, tapi karena dia sudah luar biasa, maka dia jadi ngantuan. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum semua semangat. Nah. Maka di sini wa huwa muwafiqun tamaman lil hikmati. Maksudnya apa? Kaitannya dengan kalau ada orang yang sebagaimana dia ingin mengatakan apa? Ustaz, saya ingin melaksanakan sunnah. Sunnah apa? Sunnah qailulah. Tidur fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang. Sungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Apakah itu boleh? Boleh. Wa in kana daqiqatain. Walaupun itu 2 menit itu cukup. Qailulah. Tapi itu perlu dilatih, mas. Qailulahnya orang yang tidak pernah qailulah, maka itu jam-jaman, mas. Itu bukan qailulah. Itu naum tenanan. Itu namanya apa? Badannya gempor. Matanya acak-acakan. Makanya ya, hidupnya pun masalah sama dia. Summal ghayatu min dalika ay samar. Hasilnya. Hasil yang diinginkan. Jadi kalau yang tadi, hikmah adalah saat itu kenapa ada, maka itu ada hikmahnya. Bisa kelihatan langsung penampakannya. Kalau yang ini adalah hasil yang diinginkan. Wa adribu mathalan, ya, wa adribu mathalan bis salati qawniha ala hadal wajhi hikmatun. Kondisinya cara ini adalah hikmah, yaitu faqiyamu summa ruku'un. Faqiyamun summa ruku'un summa ya hurur li sujudi. Ini faru sujada, yaitu ya, dia sujud di atas lantai. Ini hadi hikmatun. Ini adalah ada hikmah. Fayantasibul insan awalan thumma yakunu bainal qu'udi wal intisabi fir ruku'i thumma yasjudu. Walimada kanat tuqta'u ala witrin li'anna Allah ta'ala witrun thumma mal ghayatu min hadis salati takfirul khataya. Nah, jadi di situ sifatnya apa? Tentang hikmah yang diinginkan, yaitu berupa hasil. Hasilnya apa toh? Nah, Syekh ya memberikan pemisalan. Adribu mathalan. Aku memberikan pemisalan. Itu Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan adribu mathalan. Aku memberikan pemisalan. Bis salati kauniha ala hadal wajhi, atau bis salati kaunuha ala hadal wajhi hikmatun. Salat ya, kondisinya saat itu seperti itu ada hikmah. Apa di situ? Faqiyamun summa ruku'un summa khurur li sujud. Berdirinya dia, rukuknya dia, sujudnya dia, hadi hikmatun. Ini ada hikmahnya. Bahkan apa? Ada orang-orang yang meneliti rahasia di balik gerakan salat secara kesehatan itu apa? Itu sampai sekarang enggak berhenti-berhenti. Orang utek-utek di situ. Utek-utek di situ. Artinya dari gerakan-gerakan salat ternyata bisa diambil berbagai macam fawaid, faedah-faedah yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan. Tapi kita sholat itu bukan hanya semata-mata untuk sehat, Mas. Ingat itu. Sholat itu adalah kewajiban, bukan agar sehat. Sebagaimana apa? Puasa. Puasa itu juga bukan karena ingin sehat. Sumu tasihu, hadisnya dhaif. Sumu tasihu. Berpuasa kalian, niscaya kalian akan sehat. Bukan. Pertama itu hadisnya dhaif. Yang kedua, maknanya bukan gara-gara puasa antum jadi sehat. Tapi di situ ketika antum berpuasa, antum dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan kedekatan tersebut Allah Azza wa Jalla mengabulkan apa saja yang antum minta. Antum minta sehat, maka Allah akan berikan sehat. Karena memberikan sehat dan memberikan sakit adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan obat, bukan dokter, bukan perawat, bukan rumah sakitnya, dan bukan vaksinnya. Ingat-ingat tuh, Mas. Paham? Nah, maka di situ berdirinya dia, rukuknya dia, sujudnya dia, ini ada hikmahnya. Fayantasibu linsan awalan, thumma yakunu bainal qu'udi wal intisabi fir ruku'. Awalnya manusia berdiri tegak. Seorang itu berdiri tegak, kemudian dia itu duduk. Ya. Begitu juga membungkuk ketika ruku, kemudian sujud. Ya, walimada kana tuqta'u ala witrin. Dan kenapa ini diputusnya ini berdasarkan witir, ganjil. Li'anna Allah Ta'ala witrun, karena Allah Ta'ala itu witir. Ya, witir adalah di sini adalah Esa. Allah tidak berbilang. Paham? Bukan Allah itu ganjil. Allah itu bukan ganjil. Ya, itu witir bukan berarti kemudian ganjil, Mas. Tapi di situ witir di sini adalah Esa. Allah tidak berbilang. Tsumma mal ghayatu min hadhihi shalah? Apa tujuannya salat toh? Apa? Nah, ini ghayahnya, tujuannya adalah takfirul khotoya, menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Paham sampai sini? Nah, taksimuha satu paragraf lagi. Wa taqsimuna lil hikmati ila ghayatin wa suriyatin. Ila ghayatin wa suriyatin li anna thamarati qad tahsulu bi ghairi hadhi surati. Lakin qanullahi ja'ala hadhi thamrata al mu'ayyanata bihadhi surati al-mu'ayyanati fahadihi hikmatun wal-dalilu huwa al-waqi'u wa min hikmatillahi fi kawni shay' ala hadha al-wajhi hikmatun wa kawnu samarati hikmatun ukhra wal-fa'idatu li-ajli an na'rifa anna hikmatallahi wasi'atun wa laysa an tahsul al-ghayatu ala ay sifatin kanat bal ala sifatin marbutatin munasibatin وانظروا الآن إلى وضوء مكفر الخطايا للخطايا لكن تكفيره للخطايا في حال الصبرات أشد وأكثر إذن فهو التناسب نعم تقسيمنا للحكمة pembagian kita kepada hikmah. Hikmah itu apa? Ada dua. Apa? Hah? Aywa. Itu hukum, Mas. Hikmah, Mas. Hah? Hah? Berdasarkan. Terus? Apa? Hikmah yang kedua apa? Aywa. Sebagai ghayah. Ya. Tujuan. Makanya sebutkan di sini. Taksimuna lil hikmati ila ghayatin wa suriyatin. Pembagian kita bagi hikmah itu ada yang sifatnya sesuai dengan ila ghayatin tujuannya wa suriyatin pendeskripsiannya li anna samarati karena tujuan hasil hasil dari apa yang dicapai itu qad tahsulu bi ghairi hadhi surati itu bisa didapatkan tanpa ada gambaran gambaran ini lakin qaulullahi ja'ala hadhi thamaratil muayyanati bi hadhi suratin muayyanah fa hadhi hikmatun sedangkan menjadikan bahwasanya ini adalah hasil yang bisa di muayyanah bisa hasil yang bisa di detailkan bihadis surati dengan pendeskripsian yang ini pendeskripsian muayyanah juga sudah ditentukan juga fahadih hikmatun maka ini adalah hikmah ini apa? Hikmah wadjalilu huwal waqi'u dan dalilnya adalah al-waqi'u kenyataan yang terjadi al-waqi' famin hikmatillahi fi kawni syai'a ala hada wajhi hikmatun maka hukum dari Allah Azza wa Jalla dalam hal fi kauni syai' dalam hal kondisi sesuatu ala hadzal wajhi pada posisi ini ada hikmatun maka dia berusaha untuk mengambil itu hikmah wa kunu samarati hikmatun ukhra dan kunu samarati apa yang istilahnya kaunu samaratihi bentuk hasilnya itu adalah hikmatun ukhra itu adalah hikmah tersendiri kayak misalnya antum duduk di majlis ilmu tidak ngantuk antum mencatat dari A sampai Z paham apa yang disampaikan itu adalah hikmah itu adalah apa? Hikmah hikmah yang lainnya wal fa'idatu fa'idahnya li'ajli an na'rifa anna hikmatallahi wasi'atun wa laysa an tahsulal ghayatu ala ay sifatin kanat بل على صفة مربوطة مناسبة. وانظر الآن إلى الوضوء مكفر الخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال الصبرات أشد أكثر. إذن فهو تناسب. نعم. Di sini jelaskan penjelasan yang detail bahwa pembagian ini, hikmah ini kepada ghoyah dan surah secara misalnya konkret, tapi ini adalah secara gambaran saja. Kenapa? Li'anna samarat, karena qad tahsulu bi ghairi hadhihi surati. Ya, ini bisa terjadi tanpa bentuk yang seperti ini. Lakin qanullah ja'ala hadhi thamaratil mu'ayyanati bi hadhi surati al-mu'ayyanati fa hadhi hikmatun. Di sini Allah azza wajalla menjadikan hadhi thamarat gambar hadhi thamarat buah-buahan ini mu'ayyanati yang sudah ditentukan ini bi hadhi surati dengan gambaran ini al-mu'ayyanati dengan gambaran yang detail fahadhi hikmatun, maka itu adalah hikmah. Wadalilu huwa al-waqi', dan dalilnya adalah waqi', kenyataan sekarang. Fa min hikmatillahi fi kauni syai', yang termasuk hikmahnya Allah azza wajalla terhadap sesuatu adalah ala hadzal wajhi hikmatun. Dalam bahannya di sini bentuk yang seperti ini ada hikmah. Kondisinya sudah menjadi wajah, artinya bisa di posisinya, ditelaahnya dari sisi seperti ini. Ini ada hikmahnya. Wa qanu samarati hikmatun ukhra. Sedangkan samarat, buah-buahan, ini adalah hikmah yang lainnya. Wal fa'idatu li ajli an na'rifa anna hikmatullahi wasi'atun. Itu agar kita mengetahui bahwasanya hikmahnya Allah azza wajalla wasi'atun, sangat-sangat luas. Laisa an tahsulal ghayatu ala ayyi sifatin kanat. Dan engkau tidak akan mendapatkan ghayatu, tujuan, ala ayyi sifatin kanat, dengan sifat apapun. Bal ala sifatin marbutatin munasibatin. Namun bahkan ini bisa sifatin marbutatin, suatu sifat yang diikat, munasibatin, yang cocok. Wandur al-an, lihatlah sekarang, ila wudu'i mukafirun lil khotaya. Maka wudu ini bisa menghapuskan khotaya, kesalahan-kesalahan. Lakin takfiruhu lil khotaya fi hal sabrati asyaddu aqtar. Idzan fa huwa tanasub. Jadi lihat kepada wudu ini yang bisa menghapuskan dosa, dan lihat ketika dosa sudah dihapuskan karena kesalahan-kesalahan tadi fi halis sabrati, maka ini dalam kondisi yang sudah sabra. Artinya di sini kondisi apa kaitannya, posisinya ketika ada orang yang menjelaskan tentang hikmah, ya, ini kaitannya syarahnya di sini, ya. Nah, kita bisa lihat bahwasannya hikmahnya ini ada pada ila ghayati suratin suriyatin, ini tujuannya secara suriyatun, ya, artinya di sini hanya simbolis saja. Di anna thamarati qad tahsulu bi ghairi hadhihi surah, karena tujuan itu terkadang bisa didapatkan tanpa ada deskripsi seperti ini atau gambaran seperti ini. Nah, maka sebutkan di sini bal lakin takfirul khotoya fi halis sabrati asyaddu akthar. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam kondisi yang tidak disukai, artinya apa? Dia itu sebutannya adalah dia kondisinya hal sabrat asyadu akhtar, dingin yang sangat, maka ini akan lebih dahsyat lagi dan lebih banyak lagi. Idan fawwa tanasub, maka dia itu adalah tanasub yang berkesesuaian. Idan fal hikmatulaha muta'aliqan, al-muta'aliq al-awwal kaunu syai' ala hadil wajh, ala hadil wajh. Wasani al-ghayatu minhu, maka hikmah dari laha, ya, baginya ada mutaliqani, ada dua kaitannya. Yang pertama adalah al-muta'allaqu al-awwal, ta'alluq yang pertama, artinya muta'alluq itu artinya yang itu disandarkan. Yang pertama adalah kaunu syai' ala hadzal wajh, kondisi sesuatu ini ada penampakan yang seperti ini. Wasani al-ghayatu minhu, itu apa yang diinginkan, tujuan yang diinginkan darinya itu apa? Inginkan itu apa, Mas? Bang. Nah. Idan fal hikmatu laha muta'alliqani, al-muta'alliq al-awwal qanu syai' ala hadzal wajhi wa tsani ghayatu minhu. Nah, kita sudah bahas. Wandur ila matar al-an yarwi al-ardha fa qawnuhu ya'ti min fawqi wa qawnihi. Ya, ya'ti radadan, hadha hikmatun. Walau kana ya'ti 'ala al-ardi mashiyan lam yastafid 'ala al-jibali minhu. Walau kana yusabbu sabban ka'afwah al-qirabi ahada al-bina'u wa tadarrash nas, lakinnahu ja'a radadan wa min fawqi likay yashmal kull al-ardi wa ja'a radadan li alla yadurra. Ini kita pending insyaallah pada insyaallah inilah pekan yang akan datang dengan izin Allah azza wajalla. نكتفي بهذه القدرة.